Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah. Dan juga yang tidak boleh adalah al-munkhaniqah wal-mauqudah wal-mutaraddiyah wan-natihah wa ma akala as-sab'. Ini juga jenis-jenis bangkai yang mati tercekik, yang mati karena pukulan atau kena benda tumpul, al-mutaraddiyah yang jatuh dari tempat tinggi, wan-natihah yang ditanduk, wa ma akala sabuk, apa yang diterkam oleh binatang buas. Sabuk, binatang buas. Illa ma dakaitum, kecuali yang kalian sembelih atau sempat menyembelihnya sebelum matinya. Sebelum matinya. Karena yang ditanduk tidak langsung mati. Yang jatuh dari tempat tinggi biasanya juga tidak langsung mati. Maka kalau engkau sempat menyembelihnya, halal. Idza dzakaita wa fiha hayatun, kalau engkau sempat menyembelihnya dalam keadaan masih ada kehidupan. Mustaqirratun, masih ada nyawa. Litatahaqqaqud dzaka fiha, agar terwujud dan agar terrealisasikan penyembelihan yang sah. Sebab kalau menyembelih dalam keadaan sudah mayit, percuma. Walihada qala al-fuqaha, oleh karena itu dikatakan oleh para fuqaha, law abana as-sab' aw ghayruhu khashyataha aw qata hulqumaha kana wujudu hayatiha ka'adamih. Kata para fuqaha, law abana sab' aw ghayrahu, kalau sudah terlihat binatang buas itu memisahkan urat lehernya atau sudah memotong kerongkongannya, maka adanya kehidupan sama dengan enggak ada kehidupan, sudah dianggap mati. Sebab bergerak-geraknya dia sakaratul maut. Iya kan? Sudah terpisah. Apa itu? Ini badannya. Ini lehernya di sini. Ini kepala. Sudah terpisah. Uratnya sudah putus, kerongkongannya sudah putus. Ini mati. Tapi masih gerak-gerak. Ayo kita sembelih. Mau apa lagi? Mau diputus suratnya? Sudah putus. Maka itu tidak dianggap. Hidupnya hanya sedang sakaratul maut saja. Tidak dianggap. Kehidupannya tidak dianggap karena itu sakaratul maut. Li'adami fa'idati zakati fiha, karena enggak ada faedahnya kamu menyembelihnya. Karena apa yang kamu mau sembelih, apa yang kamu mau putus, sudah terpisah. Sudah terputus. Barakallahu fiikum. Yang berikutnya, dari apa-apa yang dilarang di dalam ayat ini, wa antas taqsimu bil azlam. Ay wa harrama alaikumul istiqsam bil azlam. Diharamkan atas kalian untuk mengundi nasib dengan azlam. Wa ma'na al-istiqsam, dan makna al-istiqsam adalah talabu ma yuqsam lakum wa yuqaddir biha. Makna istiqsam adalah meminta bagian untuk kalian dan minta ketentuan untuk kalian. Wahiyya qidahun thalathah, kanat tusta'mal fil jahiliyah. Dan itu adalah qidah. Qidah itu seperti anak panah, enggak ada bulunya, enggak ada besi tajamnya. Anak panah Kan begitu. Dipotong. Ininya dibuang. Ininya dibuang. Bulu-bulunya juga dibuang. Mata tajamnya juga dibuang. Ditulis. Padanya. Naam. Ditulis padanya. La. Ditulis padanya if'al, kerjakan, dan seterusnya. Kemudian diundi. Biasanya mereka lakukan di hadapan berhala. Karena Syekh Sa'di rahimahullah, maktubun ala ahadiha, ada tiga qidah tertulis di salah satunya if'al. Wa'ala thani, dan yang kedua la taf'al. Wa thalith ghafal la kitabata fi, yang ketiga kosong. Baik. Di sini if'al. Di sini la taf'al. If'al. La taf'al. Ini kosong. Kalau kosong, ulangi. Atau kalau kosong, bebas. Barakallahu fikum. Fa idza hamma ahaduhum bi safarin aw ursin aw nahwihima. Kalau seseorang punya hajat, apakah safar, ingin perjalanan jauh, aw urs, atau ingin mengadakan walimah pernikahan, menikahkan anaknya. Ajalatil kalkidah al-mutasawiyah fil jaram. Maka diundilah tiga kidah tadi yang sama-sama beratnya. Thumma kharaja wahidun minha, kemudian akan keluar daripadanya satu dari tiga. Fa'in kharaj al-maktub alaihi if'al, kalau keluarnya kata kerjakan, maka rencana dilanjutkan. Yang mau safar, safarlah. Yang mau menikahkan anaknya, nikahkanlah. Yang mengadakan walimah, adakanlah. Wa'in dhahara al-maktub alaihi la taf'al, kalau muncul padanya jangan kerjakan, maka dia pun tidak jadi melakukannya. Yang mau safar enggak jadi safar. Yang mau mengadakan walimah enggak jadi, yang mau menikahkan anaknya enggak jadi, pemuda yang sudah diterima lamarnya ditolak. Oh enggak jadi. Kenapa? Enggak boleh sama berhala. Wa idhar al-akhir alladhi la syai'a alaih. Kalau keluarnya yang tidak ada tulisannya, a'adaha, akan diulangi kembali. Hatta yakhruj ahadul qadhaini, hingga keluar salah satu dari dua qidah. Apakah kerjakan atau jangan kerjakan. Fayu'mal bihi. Ini yang disebut dengan istiqsam bil azlam. Dan ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Wa antastaqsimu bil azlam. Masih berkait dengan hurrimat. Diharamkan pula kalian mengundi nasib. Alladhi fi hadhihi surah wa ma yushbihuhu. Inilah yang diharamkan. Faharramahullahu ta'ala alladhi fi hadhihi surah wa ma yushbihu. Apakah di surat ini atau di surat lainnya, atau yang seperti gambaran itu atau gambaran lainnya. Sebab al-azlam beda-beda. Ada yang seperti ini, diundi, dimasukkan ke dalam tempat anak panah, kemudian diberi lubang sedikit, kemudian dikeluarkan. Mana yang keluar dari tiga kaidah ini? Tetapi bukan berarti yang haram cuma jenis ini. Sama saja engkau menulisnya di kertas, digulung-gulung, dimasukkan ke dalam apa, wadah tertentu, ditutup kertas, dibolongi, kemudian dikeluarkan. Sama saja. Kalau itu mengundi nasib. Jangan dihitung dengan istiqsam bil azlam, tetapi dihitung dengan asbab wal musabbabat, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahit tawakkaltu ala Allah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau katakan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah fi hadhihi surah, apakah dalam bentuk seperti ini, au yushbihu, atau yang semirip dengan itu. Wa'awadahum anhu bil istikharah, dan diajarkan penggantinya, pengganti istiqsam bil azlam. Apa itu penggantinya? Al istikharah, salat dua rakaat dengan doa di dalamnya, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim innaka taqdir wa la aqdir innaka ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub Allahumma in kana zawajibnati bi fulanin khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li. Ini barakallahu fikum yang diajarkan. Ya Allah, aku minta pilihan kepadamu. Kalau memang pernikahan anakku dengan si fulan bagus, baik, baik akibatnya, baik di dunianya, baik di akhiratnya, maka takdirkanlah untukku dan mudahkanlah untukku. Dan kalau ternyata jelek bagi kami di dunianya dan di akhiratnya, dan akibat akhirnya, maka jauhkanlah dariku dan berikanlah yang lebih baik. Ini namanya istikharah. Walhamdulillah, kita diajarkan untuk berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh undi nasib dengan mengundi kata-kata tadi. Tidak boleh kita mencari di buku mujarabat hari baik dan hari buruk. Hari semua sama. Enggak perlu mencari tanggal baik, tanggal buruk. Enggak perlu melihat umurmu lahir tahun berapa, tanggal berapa. Kamu tanggal berapa? Oh, enggak cocok. Enggak cocok. Enggak bisa. Lo apa kaitannya? Mau lahir tanggal 1 ataupun tanggal 29? Enggak ada kaitannya. Ikhwan fillah, na'azakumullah. Berdoalah kepada Allah, meminta pilihan yang baik, kemudian tawakal ala Allah. Dzalikum fisqun, semua itu fasik, semua itu kefasikan. Memakan bangkai, memakan darah yang terpancar, memakan daging babi, memakan sesuatu yang dipersembahkan untuk selain Allah, mengundi nasib, semuanya fisqun. Ini isyarah likulli ma taqaddam, isyarat pada apa yang sudah lewat dari perkara yang haram. Allati harramaha Allahu siyanatan li'ibadih, yang Allah haramkan semua itu sebagai perlindungan. Siyanah, sebagai perlindungan dari Allah kepada hamba-hambanya agar tidak kena penyakit karena bangkai itu busuk. Karena bangkai itu banyak ininya, banyak bakterinya, virusnya dan sebagainya. Wa innaha fisqun, makna fisq adalah khuruj an ta'atihi ila ta'ati syaitan. Kefasikan adalah keluar dari ketaatan pada Allah, kemudian masuk ke dalam ketaatan pada syaitan. Itu fasaqa. Pernah makan buah yang ada bijinya? Buah mangga misalnya, yang sudah sangat masak. Kamu pegang kuat-kuat, akan keluar bijinya. Pernah tahu? Itu bahasa Arabnya fasaqo. Fasaqo, keluar dari buah itu bijinya. Bahasa kamu mecotot ya. Hah? mencatat. Begitu. Itu barakallahu fikum fasaqa. Maka ketika syaitan iblis disuruh sujud kepada Adam menolaknya, menentang Allah Subhanahu wa taala, disebut di dalam Al-Qur'an fa fasaqa an amri rabbih, dia keluar dari ketaatan kepada Rabb-nya. Berarti makna al-fisq da'irun li kalimatil khuruj. Makna fisq berkait dengan kata keluar, keluar dari ketaatan, keluar dari agama, keluar dari agama juga fasik, iya. Tetapi fasik yang mengeluarkan dari Islam. Kalau keluar dari ketaatan, fiskun duna fiskin. Kefasikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Thumma amtanna ala ibadihi biqawlih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pemberiannya, jasanya, kebaikannya, kenikmatan yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Allah sebutkan al-yauma yaisal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Hari ini orang-orang kafir putus asa. Hari ini orang-orang kafir putus asa terhadap agama kalian. Yani enggak akan mampu mengalahkan kalian, enggak akan mampu mengalahkan agama kalian, enggak akan mampu memadamkan cahaya Islam. Yuriduna an yutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah. Tidak. Fayaballah, Allah menolak kecuali untuk yutimma nurahu, Allah akan menyempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak suka, tetap akan Allah sempurnakan. Sehingga makna ya'isa adalah kegagalan mereka, putus asa, enggak akan bisa mengalahkan agama kalian. Fala takhshawhum wakshawun, maka jangan takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan al-man, mengingatkan pemberiannya, mengingatkan jasanya, kenikmatan yang sudah diberikan pada hambanya. Hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Faman idturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin liitsm fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali siapa yang terpaksa dalam keadaan kepepet, bukan karena pengen dosa, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat al-yaum al-musyar ilaihi adalah yaumu Arafah. Kalimat hari ini yang diisyaratkan dalam ayat ini adalah hari Arafah. Id atammallahu dinahu, ketika Allah sudah menyempurnakan agamanya. Karena itu hari Arafah adalah haji terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setelah itu wafat. Sehingga dikatakan bahwa ayat ini ayat terakhir. Al-Maidah ayat 3 ini yang terakhir turun. Sehingga aku sudah lengkapkan untuk kalian agama kalian karena sudah berakhir. Maka beberapa sahabat gembira dengan berita bahwa agama sudah sempurna. Tetapi beberapa sahabat menangis. Kenapa engkau menangis? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau agama sudah sempurna, ayat-ayat yang turun sudah selesai, maka bukankah itu artinya berita akan wafatnya Rasulullah SAW baru yang lain ikut menangis? Ikhwan ibn a'azakullah, dan benar, setelah itu tidak lama Rasulullah SAW wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah ketika itu, di zaman khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Aku tahu satu ayat di dalam agama kalian yang kalau ayat itu turun pada kami, kami akan merayakan hari turunnya sebagai hari besar, sebagai perayaan besar. Kata Umar, apa? Ayat yang mana? Ayat yang turun pada kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ayat yang kalian baca, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan kenikmatanku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kalau itu turun pada kami, masyarakat Yahud, kami akan rayakan hari turunnya sebagai hari raya yang besar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, aku tahu kapan turunnya ayat itu. Memang Allah turunkan di hari besar, di hari yang besar, hari yang mulia, yaitu Yaumu Arafah, hari Arafah di bulan Dzulhijjah. Bulannya bulan haram, harinya hari haram, hari yang suci, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Besoknya dirayakan oleh kaum muslimin seluruh dunia hari raya Idul Adha, menyembelih kambing segala macam. Kita dapatkan dua perkara yang penting. Yang pertama, keutamaan ayat itu, di mana orang-orang di luar sana pun menganggap bahwa ayat itu ayat besar, ayat itu adalah ayat yang mulia, ayat yang pantas untuk dirayakan. Itu satu. Kedua, bahwa perayaan di dalam Islam bukan dibikin sendiri. Tidak seperti Yahudi, kami akan jadikan hari raya besar. Kami akan jadikan. Berarti hari raya kalian, kalian bikin sendiri. Maaf, kami kaum muslimin tidak membikin sendiri hari raya. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmu salihat, ayat itu turun memang di hari besar, memang di hari yang suci, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan memang sudah diatur, sudah digariskan, keesokan harinya tanggal 10 kita rayakan sebagai perayaan besar. Maka jangan lupa, kebahagiaan kita di hari raya Idul Adha, di samping karena sekian banyak keutamaan di hari raya Idul Adha, karena hari itu pada tanggal 9-nya Allah turunkan ayat besar, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari yang sama, in khadala ahlu syirki inkhidhalan baligha, dikalahkan, direndahkan kaum musyrikin dengan kekalahan yang fatal. Ba'dama kanu harisina ala raddil mu'minina an dinihim, setelah mereka bersungguh-sungguh menginginkan agar mengembalikan mu'minin dari agamanya, ingin memadamkan cahaya Allah, tami'ina fi dhalik, mereka sangat berharap, sangat tamak, ingin mengembalikan kaum muslimin kepada kesyirikan-kesyirikan. Tetapi justru yang terjadi sebaliknya, agama semakin sempurna, cahaya semakin terang dan mereka terusir. Karena hari itu, hari turunnya ayat itu adalah setelah dibuka kota Mekah. Setelah dikalahkan musyrikin. Sebagian mereka lari, sebagian mereka dibunuh sebagai daftar hitam, sebagian mereka masuk Islam. Dan yang masuk Islam tidak sedikit. Yadkhuluna fi dinillah afwaja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang kemenangan dari Allah dan Fathu Mekah. Fara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat manusia berbondong-bondong, bergelombang-gelombang, bersuku-suku, kabilah demi kabilah masuk Islam. Masya Allah. Kabilah fulan datang masuk Islam, kabilah fulan datang masuk, kabilah datang masuk Islam. Itu hari besar. Saat itu barakallahu fikum, turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Berarti barakallahu fikum, agama disempurnakan, dilengkapi, dan cahayanya semakin sempurna, orang musyrikin direndahkan, dikalahkan, terusir. Apa ayatnya? Innal musyrikin najasun hala yadkhulul masjidil haram ba'da 'amihim hadha. Musyrikin itu najis, maka tidak boleh lagi masuk ke Masjidil Haram. Ba'da 'amihim hadza, setelah tahun ini mereka tidak boleh kembali dan enggak boleh masuk lagi ke Mekah. Terhina. Musyrikin terusir. Falamma ra'au 'izzal Islam wa intisarihi wa dhuhurihi ya'isu kullal ya'as minal mu'minin. Setelah mereka melihat kemuliaan Islam, melihat kemenangan Islam, dan melihat tegaknya Islam zahir, ya'isu, mereka pun putus asa. Kullal ya'as, dengan sebenar-benarnya putus asa terhadap orang beriman, tidak mungkin lagi mengembalikannya kepada kesyirikan. Putus asa an yarji'u ila dinihim. Putus asa untuk mengembalikan mereka dari agama mereka. Wasaru yakhafuna minhum wa yakhshawun. Akhirnya mereka justru takut kepada kaum muslimin, khawatir kepada kaum muslimin. Walihada fi hadhihi as-sanah allati hajja fiha Rasulullah. Oleh karena itu di tahun tersebut, ketika Rasulullah SAW haji padanya haji terakhir di tahun ke-10 hajjatil wada', haji perpisahan, lam yahud fiha musyrikun, setelah itu tidak ada lagi musyrikin yang boleh haji dengan haji-haji syirik, enggak boleh. Walam yatuf bil baiti uryan, dan tidak ada lagi yang tawaf di Baitillahil Haram dengan telanjang. Kan ibn Na'azak musyrikin dengan sombongnya menyatakan tempat suci ini tempat kami. Kami orang-orang istimewa, orang-orang suci, kata musyrikin. Maka kalau kalian mau haji, maka hendaklah kalian memakai pakaian kami, Ahlul Humsi. Ahlul Humsi itu maknanya kaum ningrat. Kalau di sini dikatakan berdarah biru, padahal darahnya sama-sama merah. Maka mereka pun menjual dan menyewakan pakaian-pakaian mereka dengan harga mahal. Dan mereka yang mau haji enggak punya pakaian Ahlul Humsi, menyewa tidak mampu apalagi membeli. Kalau gitu lepaskan pakaian kalian, maka tawaf dengan telanjang. Laki-laki maupun perempuan. Na'udzubillah min dhalik. Ikhwan ibn na'azukumullah. Ini jahiliyah. Setelah itu, setelah Fathu Mekah, tidak ada lagi. Karena musyrikin sudah terusir. Tidak boleh lagi masuk Masjidil Haram ba'da 'amihim hadza. Dan mereka tidak bisa lagi mengatur dengan aturan-aturan mereka. Karena sudah aturannya aturan Islam. Aturan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fala takshawhum wakshawun. Maka kalian jangan takut pada mereka. Mereka sudah putus asa. Mereka sudah takut. Mereka sudah terusir. Jangan takut pada mereka. Fala taksyaul musyrikin, jangan takut kepada musyrikin. Waksyaullah, takutlah kepada Allah. Alladzi nasarakum 'alaihi wa khadalahum wa radda kaidahum fi nuhurihim. Karena dialah Allah yang memenangkan kalian atas mereka, yang telah mengalahkan mereka dan menghinakan mereka, dan telah Allah kalahkan tipu daya mereka. Dikembalikan ke leher-leher mereka sendiri. Yaj'al da'iratas sa'u taduru 'alaihim. Wa radda kaidahum fi nuhurihim. Intaha. Ila huna barakallahu fikum. Aktafi bihadal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.